Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran 9 pada bagian yang pertama, yakni tentang na'at dan man'ut. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ada suatu isim yang mengikuti isim yang lainnya, terletak sesudah isim yang lainnya dan memberikan makna sifat pada isim tersebut, pada isim yang diikuti, pada isim yang sebelumnya. Nah, karena dia memberikan makna sifat, mensifati isim sebelumnya, maka dia akan mengikuti keadaan isim sebelumnya dari beberapa sisi, sebagaimana yang kemarin ditunjukkan dalam contoh-contoh itu, ya, dari sisi nakirahnya itu mengikuti, menyesuaikan, ya. Kemudian dari sisi jenisnya, muzakkar ataupun mu'anas, ya, itu juga menyesuaikan dengan isim sebelumnya. Dan dari sisi i'rabnya, yakni di sini isim sebelumnya rafa' dengan dhammah, tajirun faqihatun, maka isim yang mengikuti yang menunjukkan sifat tadi itu juga rafa' dengan dhammah, ya. Tajirun ghaniyun, mudarrisun jadidun, faqihatun nadhidatun, dan seterusnya. Dan isim yang semacam ini mengikuti isim yang lain, memberikan sifat pada isim sebelumnya, itu disebut dengan na'at. Sekarang kita lanjutkan pada tamrin yang berikutnya terkait dengan na'at dan man'ut ini. Tamrin yang kedua. Ba' fil faraghi. Letakkan pada tempat yang kosong ini. Letakkan pada titik-titik berikut ini. Fil jumalil atiyati. Pada kalimat-kalimat berikut ini. Na'tan munasiban. Na'at yang sesuai. Letakkan na'at. Na'at yang sesuai pada titik-titik dalam kalimat-kalimat berikut ini. Sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz, secara kaidahnya. Contoh. Khadijatu talibatun jadidatun. Khadijatu talibatun jadidatun. Jadi na'atnya pada kata jadidatun. Ini menyesuaikan dengan man'ut, yakni pada kata talibatun. Jadi talibatun jadidatun. Na'at dan man'ut. Ya, siswi yang baru. Ya, jadi jadidatun memberikan makna sifat pada talibatun. Maka dia menyesuaikan, ya, bentuknya nakirah, ya, talibatun nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Kemudian diakhir dengan dhammah, ya, maka na'at juga dhammah. Kemudian itu mu'annas, ya, talibatun mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas, ya, dengan menambahkan ta'nif, menjadi jadidatun. Ini Khadijah adalah siswi yang baru. Dan sebagai tambahan untuk kedudukannya, Khadijatu mubtada, talibatun khobar. Adapun jadidatun itu na'at dari talibatun. Satu contoh lagi yang kedua, Khalidun tajirun kabirun. Khalidun tajirun kabirun. Khalid adalah seorang pedagang besar. Tajirun kabirun. Tajirun ini man'ut. Kemudian kabirun ini naatnya yang memberikan sifat pada manat tadi. Ya. Maka lafadz kabirun itu menyesuaikan, mengikuti tajirun. Dari bentuk nakirahnya sesuai mengikuti dari i'rabnya rafa, ya, harakat atau huruf akhirnya dengan dhammah mengikuti menyesuaikan sama. Kemudian dari jenisnya mudzakkar ini juga mengikuti. Tajirun ini mudzakkar, maka na'annya juga bentuk yang mudzakkar, kabirun. Jadi seperti ini, na'at mengikuti menyesuaikan dengan man'atnya. Yang berikutnya nanti Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ya, lughatun jamilatun. Artinya? Bahasa Arab, bahasa yang indah. Iya. Nanti? Al-Ushuru ta'irun sahirun. Iya. Burung pipit, burung yang kecil. Iya. Ta'irun sahirun. Berikutnya? At-tufahu fakihatun lazizatun. Ya. Buah apel itu lezat. Apel itu lezat. Adalah buah yang lezat. Jadi maknanya seperti itu. Ya. Bedakan ya antara dua kalimat. Walaupun maksudnya mungkin sama, tapi bentuk kalimatnya atau cara mengungkapkan dalam kalimat itu berbeda. At-tufahu fakihatun lazizatun. Apel itu adalah buah yang lezat. Atau buah apel itu adalah buah yang lezat. Yang enak. Fakihatun lazizatun. Buah yang enak. Berikutnya. Ana mudarrisun jadidun. Ya. Saya seorang guru yang baru. Ya. Berikutnya. Muhammadun tabibun mujtahidun. Tabib, dokter yang rajin. Ya bisa. Ya. Baik. Tabibun. Tabibun mujtahidun. Ya. Tabibun mujtahidun atau tabibun ghaniyun atau tabibun qadimun, ya bisa. Baik. Berikutnya. Al-ingiliziyatu lughatun syakbun. Syakbatun. Lughatun mu'annas. Syakbatun. Ya, maka na'nya juga mu'annas ya. Syakbatun dengan ta'nis. Sya'batun ini artinya bahasa Inggris itu sulit, adalah bahasa yang sulit. Jadi na'at man'at ya, lughatun sya'batun, bahasa yang sulit. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Kalau bahasa Inggris itu sulit, itu cukup dengan kalimat al-ingiliziyatu sya'batun. Itu bermakna bahasa Inggris itu sulit. Tapi di sini ada lughatun. Kemudian sya'batun sebagai na'atnya. Lughatun sya'batun. Maka maknanya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sulit. Jadi berbeda ya. Dua kalimat itu berbeda. Al-ingiliziyatu sya'batun. Artinya bahasa Inggris itu sulit. Tapi kalau kalimat yang seperti ini, al-ingiliziyatu lughatun sya'batun, maknanya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sulit. Ya. Jadi berbeda kalimat tentu berbeda arti atau terjemahan. Walaupun maksudnya atau maknanya sama, tapi kalimatnya itu berbeda. Bentuk kalimatnya itu berbeda. Berikutnya. A'anta talibun jadidun Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Iya. Talibun jadidun, pelajar yang baru. Berikutnya. Al-Qahiratu Madinatu Kabiratun. Madinatun Kabiratun. Iya, artinya Kairo adalah negeri yang kota yang besar. Iya, Madinatun ini artinya kota ya. Madinatun Kabiratun, kota yang besar. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini pembahasannya terkait dengan na'at dan man'ut. Jadi untuk memahami na'at dan man'ut, selain dari sisi lafaz tadi mengikuti, menyesuaikan, juga dari sisi makna, di mana na'at memberikan makna sifat pada man'utnya. Talibatun jadidatun, siswi yang baru. Tajirun kabirun, pedagang yang besar. Jadi na'at, jadidatun, kabirun, jamilatun, dan seterusnya, sokbatun, itu memberikan sifat pada maknanya, pada kata sebelumnya. Sehingga untuk memahami makna na'at tadi dalam arti, dalam penerjemahan juga diusahakan sesuai dengan bentuk bahasa Arabnya ini. Madinatun kabiratun, kota yang besar. Luhotun, sokbatun, bahasa yang sulit. Ya, mudarrisun, qadimun, guru yang lama, misalnya. Kita lanjutkan tamrin yang berikutnya, masih terkait dengan na'at ini. Wa'fil makanil khali, letakkan pada tempat yang kosong. Fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Man'utan munasiban, man'ut yang sesuai. Letakkan man'ut yang sesuai pada tempat yang kosong dalam kalimat-kalimat berikut ini. Sekarang man'utnya sesuaikan dengan na'atnya. Ya, secara asal memang na'at itu yang menyesuaikan man'ut. Tapi yang di sini dalam kalimat ini yang disebutkan na'atnya. Berarti na'at itu nanti akan menyesuaikan dengan man'ut. Maka man'ut tentunya juga sesuai dengan na'atnya. Contoh yang pertama. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Jadi tidak cukup bahasa Arab itu mudah. Tapi ini ada na'at man'ut. Sehingga artinya bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ya. Berikutnya nanti. Ana talibun qadimun. Saya seorang pelajar yang sudah lama. Pelajar yang lama mungkin. Ya. Berikutnya. Ammarun tajirun ghaniyun. Ya. Tajirun ghaniyun. Ammar adalah pedagang yang kaya. Ya. Berikutnya. Hada qalamun maksurun. Ya. Ini pena yang patah. Ya. Berikutnya. Faisalun talibun aslan. Faisal. Seorang pelajar yang malas. Ya. Talibun aslanu. Di sini aslanu tidak tanwin. Terkait dengan ad man'ud ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan pada tamrin yang berikutnya. Di sini tidak terkait dengan na'at dan man'ut. Ini pembahasan yang lain. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Iqra, bacalah. Kaslanu, yang malas. Jau'anu, yang lapar. Atsyanu, yang haus. Ghabbanu, yang marah. Mal'anu, yang penuh. Kalau diperhatikan beberapa isim ini dari sisi lafadznya, ini tidak diakhiri dengan tanwin. Ya, huruf akhirnya tidak berakhiran tanwin. Padahal ini bentuk yang nakirah. Tidak ada alif lam. Ya, ini bentuk yang nakirah, bukan ma'rifah. Kalau isim yang berawalan alif lam, memang dia tidak tanwin, karena sudah ada alif lam. Al-kitabu, al-qalamu. Itu tidak tanwin, karena dimasuki alif lam. Sudah ma'rifah. Tapi kalau nakirah, secara umum, itu tanwin. Tolibun, ya, tobibun, tajirun. Tetapi, ada sebagian isim yang memang tidak tanwin dalam bentuk nakirah. Seperti contoh-contoh ini tadi. Kaslanu, jau'anu, atasyanu, ghadbanu, mal'anu. Ini huruf akhirnya memang tidak tanwin. Ada alif lam ataukah tidak ada alif lam, dia tetap tidak tanwin. Jadi nakirah ataupun ma'rifah sama, tidak tanwin. Kaslanu atau al-kaslanu, ya tetap tidak tanwin. Ini. Dan yang menyebabkan dia tidak tanwin, ini ada dua hal dalam kata-kata ini. Ya, ada dua sebab yang menyebabkan kenapa dia tidak tanwin. Yang pertama, karena kata-kata ini menunjukkan sifat. Ya, menunjukkan sifat. Ya, dari artinya tadi ya, maknanya ini menunjukkan sifat. Kemudian sebab yang kedua, sifat ini mengikuti wazan, mengikuti bentuk yang sama. Jadi kalau diperhatikan, pola atau bentuk kata-kata ini bentuknya, polanya sama. Yakni wazannya atau polanya adalah fa'lanu. Kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Jadi di situ diwazankan dengan fa'lanu. Jadi fa itu mewakili huruf yang awal, contohnya tadi kaslanu, kemudian ain mewakili yang kedua, contohnya sin, kemudian lam di sini mewakili yang ketiga, lam. Kemudian susur itu tambahkan alif dan nun. Alif, nun. Harakatnya sama, kaslanu. Jau'anu, jim mewakili huruf pertama, kemudian wawu tadi atau ain, huruf kedua wawu, dan ketiga ain, kemudian tambahkan alif, nun, jau'an, dan seterusnya akan demikian ya. Atasyanu, ghadbanu, mal'anu. Mal'anu, asalnya demikian, mal'anu. Mal'anu. Dan dua alif atau hamzah ini disatukan dengan tanda mat, seperti yang tertulis itu. Panjang mal anu ini. Jadi sifat-sifat ini mengikuti wazan, mengikuti pola fa'lanu. Jadi ada huruf akhirnya berakhiran alif dan nun. Ya, kalau diperhatikan huruf akhirnya itu berakhiran alif dan nun ini. Nah, yang demikian inilah ya, sifat yang mengikuti wazan fa'lanu ini yang menjadikan isim-isim ini tidak tanwin. Ini yang menyebabkan dia tidak tanwin. Jadi sifat yang mengikuti wazan fa'lanu. Jika nanti mendapatkan suatu sifat, ya, suatu isim yang menunjukkan makna sifat, kemudian mengikuti bentuk, mengikuti wazan fa'lanu ini, maka dia tidak tanwin. Dan satu contoh lagi, syab'anu, ini yang kenyang, ini juga seperti ini, syab'anu. Contoh penggunaan dalam kalimat, ana jau'anu, saya lapar. Ana mubtada, jau'anu khobar. Dan di sini jau'an tadi tidak tanwin, maka ya tetap dibaca tidak tanwin. Baik. Contoh yang kedua, a'anta jau'anu, apakah engkau lapar? La, tidak. Ana atasyanu, ya, atasyanu, saya haus. Ya. Contoh yang ketiga, limadhal mudarisu ghadbanu al-yawma, limadhal mudarisu ghadbanu al-yawma, kenapa Pak Guru itu marah hari ini? Pada hari ini, kenapa Pak Guru marah pada hari ini? Ghadbanu. Kemudian yang contoh yang keempat, al-kubu mal'anu, gelas itu penuh, mal'anu, penuh. Ini contoh penggunaan dalam kalimat pada isim-isim yang tidak tanwin. Dari ini ada yang ditanya? Nul yauma pak dipisah pak bisa digandeng. Ya, ghadbanu kemudian al yauma. Kalau membacanya bersambung ya ghadbanul yauma. Boleh digandeng. Boleh terpisah, boleh terhubung. Ya. Limadhal mudarisu ghadbanu al yauma atau langsung limadhal mudarisu ghadbanul yauma. Boleh kedua-duanya. Ya. Ada lagi yang lain? Nah, dalam bahasa Arab isim-isim, ya, isim-isim yang huruf akhirnya tidak tanwin itu nanti disebut dengan al-mamnu'u minas sarfi. Ini istilahnya untuk isim-isim yang tidak bisa tanwin, yang huruf akhirnya tidak diakhiri dengan tanwin, ini disebut dengan al-mamnu' minas sarfi. Jadi yang terhalang dari sorof, sorof itu maknanya tanwin. Jadi kata atau isim yang terhalang dari tanwin. Nih, ini istilahnya al-mamnu' minas sarfi. Atau istilah lainnya alismu ghairul munsharif. Ada beberapa istilah. Alismu ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif. Ada beberapa istilah. Tapi nanti yang digunakan dalam kitab ini yang al-mamnu' minas sarf tadi. Maknanya sama. Ghairul munsharif itu ya, tidak tanwin. Isim yang tidak tanwin. Kalau al-mamnu' minas sarf, isim yang terhalang dari tanwin. Keumuman isim dalam bahasa Arab itu diakhir dengan tanwin, tetapi sebagian itu tidak dengan tanwin, terhalang dari tanwin. Nah, di antaranya, di antara yang termasuk al-mamnu' minas sarf yang terhalang dari tanwin adalah ini tadi, sifat yang mengikuti wazan, mengikuti bentuk fa'lanu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-lughatu, bahasa. Syahirun, apa, terkenal. Al-Madinatu, kota. Bisa ada dua makna ya, bisa bermakna kota secara umum ya, kota, tapi juga bisa bermakna kota Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteks pembicaraannya. Apa iru, apa, burung. Al-yaumu, perhatikan di sini al-yaumu huruf akhirnya dibaca dengan dhammah. Ini maknanya hari. Jadi makna hari. Ya, nanti akan berbeda ketika huruf akhirnya dibaca dengan fathah. Nanti di akhir ada ya. Kita baca dulu yang lainnya. Kaslanu, malas. Ya, tadi sudah ya, yang malas. Jau'anu, yang lapar. Atsyanu, yang haus. Mal'anu, yang penuh. Ghadbanu, marah. Al-usuru, burung yang kecil atau burung bibit nanti. Nah, kemudian di sini al-yauma. Ini huruf akhirnya dibaca dengan fathah. Ini nanti ada perbedaan makna dengan al-yaumu yang huruf akhirnya dengan dhammah. Ya, kalau al-yaumu tadi maknanya hari. Artinya hari apa? 24 jam ya. Dari pagi sampai malam ya, itu disebut al-yaumu. Tetapi kalau dibaca dengan fathah al-yauma maknanya pada hari ini. Jadi menunjukkan waktu itu, pada hari itu. Pada hari itu atau pada hari ini. Maksudnya menunjuk pada waktu tertentu, pada hari tertentu, sesuai dengan yakul kalam, sesuai dengan konteks pembicaraannya. Seperti dalam ayat ya, di surah Al-Ma'idah itu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari itu, pada hari Arafah ya, pas haji wada itu. Ya, al-yauma maksudnya apa? Ya pada hari itu, pada hari tersebut. Ya. Atau pada hari ini ketika itu diucapkan di waktu itu. Ya. Akmaltu lakum dinakum, atau aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, itu menunjukkan hari di waktu itu dibicarakan. Itu. Jadi menunjukkan waktu saat kalimat itu diucapkan. Al-yauma. Pada hari tersebut, pada hari itu, atau pada hari ini. Maknanya demikian. Tapi kalau al-yaumu dengan dhamma, itu sekedar menunjukkan hari. Hari dalam artian tadi, mungkin 24 jam, atau mungkin dari pagi sampai malam, ya, atau seperti itu. Jadi ada perbedaan makna di sini. Dengan membaca dhamma, dan membaca fathah. Jadi nanti bahasa Arab demikian. Huruf akhir itu nanti akan menentukan ya, makna kata tersebut dalam kalimat. Keterkaitannya dengan kata-kata yang lain dalam sebuah kalimat. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita tambah sedikit yang berikutnya. Al-ba'u yang ba atau yang b. Ini kembali nanti pembahasan tentang na'at dan man'ud. Tapi di sini ada perbedaan bentuk dengan pada contoh sebelumnya, pada bagian yang al-hamzah, pada bagian yang a sebelumnya. Kita lihat. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Al-mudarrisu di sini ma'rifah ya, dengan alif lam. Di mana guru itu, jadi gurunya yang dimaksud tertentu, si fulan atau guru fulan misalnya. Di mana guru itu? Ya, huwa fil fasli, beliau ada di kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru yang baru itu? Ya, al mudarrisu ma'rifah tertentu ya, dengan alif lam. Kemudian diikuti na'at, diikuti sifatnya. Nah, maka karena al-mudarrisu tadi ma'rifah, na'atnya juga ikut menjadi ma'rifah. Al-jadidu dengan alif lam. Ya, jadi na'at ini menyesuaikan, mengikuti man'atnya. Di sini man'at, yakni al-mudarrisu ma'rifah, maka na'at ikut menjadi ma'rifah. Al-mudarrisul jadidu, guru yang baru itu. Ya. Bandingkan dengan contoh sebelumnya, mudarrisun jadidun, guru yang baru, seorang guru yang baru. Ini makna umum, nakirah, mudarrisun nakirah, jadidun, na'atnya juga bentuk yang nakirah. Ini ya. Jadi di sini, na'at mengikuti man'at dari sisi nakirahnya atau dari sisi ma'rifahnya. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Huwa indal mudiri. Dia atau beliau, guru yang baru tersebut, di sisi mudir, ya, bersama mudir, bersama kepala sekolah. Aina talibul jadidu. Di mana siswa yang baru itu? At-talibu al-jadidu. Al-jadidu sebagai na'at dari at-talibu, mengikuti ma'rifahnya, menyesuaikan ma'rifahnya. Berikutnya, zahaba ilal maktabati. Dia, murid yang baru itu, pergi ke perpustakaan. Man dhalikar rajulu tawilu alladhi kharajal ana minal madrasati. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Dhalikar rajulu tawilu, laki-laki yang tinggi itu, alladhi kharajal ana, yang sekarang ini sudah keluar, minal madrasati, dari sekolah. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang saat ini sudah keluar dari sekolah? Ya, ar-rajulu at-tawilu. Ar-rajulu ini man'ut. Ya, na'atnya adalah at-tawilu. Maka na'at mengikuti, menyesuaikan dengan man'utnya. Dari sisi di sini adalah ma'rifahnya. Yang ditunjukkan, ya, ma'rifahnya. Walaupun sebenarnya yang sisi yang lain tetap akan mengikuti, ya, domahnya tetap mengikuti, ya, kemudian ini mudakar juga mengikuti, menyesuaikan. Ini, ya. Contoh yang berikutnya, kalimat berikutnya, huwa al mudirul jadidu, dia adalah kepala sekolah yang baru. Al mudiru al jadidu. Waman al waladus saghiru alladhi kharajal ana minal fasli, dan siapa anak yang kecil itu yang sekarang keluar dari kelas. Al-waladu as-saghiru, as-saghiru na'at pada al-waladu. Huwa ibnul mudiril jadidi, dia adalah anak kepala sekolah yang baru itu. Al-jadidi ini na'at pada al-mudiri. Jadi al-jadidi ini sifat pada al-mudiri. Jadi yang baru adalah kepala sekolahnya, bukan anaknya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, anak kepala sekolah yang baru. Bisa rancu, yang baru itu anaknya atau kepala sekolahnya. Kan bisa, ya. Anak kepala sekolah yang baru. Yang baru mana? Anaknya atau kepala sekolahnya? Itu bisa ada kerancuan, ada ketidakjelasan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini bisa jelas dengan adanya na'at dan man'ot ini. Artinya na'at itu menyesuaikan dengan man'otnya, sifat menyesuaikan dengan yang disifati. Seperti di sini, al-jadidi ini na'at pada al-mudiri. Dia menyesuaikan dengan al-mudiri. Dari sisi ma'rifahnya menyesuaikan dengan alif lam. Kemudian dari sisi i'rabnya, dari sisi perubahan huruf akhirnya, al-mudiri ini dengan kasrah atau jar, maka na'atnya juga ikut menjadi jar dengan kasrah. Al-mudiri, al-jadidi, menunjukkan al-jadidi ini na'at pada al-mudiri. Jadi sifat baru ini pada mudirnya, bukan pada ibnu. Ini. Jadi na'at itu mengikuti, menyesuaikan man'ut. Ini, ya. Contoh yang berikutnya. Liman tilkat sayyaratul jamilatu, milik siapa mobil yang bagus itu? As-sayyaratu al-jamilatu, ma'rifah mengikuti ma'rifah. Kemudian as-sayyaratu mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas, al-jamilatu. Oke. Yang berikutnya, hiya lil mudiril jadidi. Dia, mobil yang bagus itu, milik kepala sekolah yang baru itu. Lil mudiri, dikasrah atau jar, maka na'atnya juga jar, al-jadidi, dengan kasrah. Liman hadzal kitabul kabiru, milik siapa kitab yang besar ini? Al-kitabu al-kabiru. Ahuwa lil mudarisi, apakah dia itu milik sang guru? La, tidak. Huwa lit talibil jadidi, dia itu milik siswa yang baru itu. Litolibi atau libi jar dengan kasrah, maka na'abnya juga demikian, jar al-jadidi dengan tanda kasrah. Jadi mengikuti, menyesuaikan. Aina al-mil'aqatus saghiratu, di mana sendok yang kecil itu, al-mil'aqatu, ini mu'annas, ya. Kemudian na'abnya juga menjadi mu'annas, as-saghiratu, mengikuti, menyesuaikan. Ma'rifah, al-mil'aqatu ma'rifah, maka na'abnya juga ma'rifah, menyesuaikan, as-saghiratu. Hiya fil kubi, dia, sendok yang kecil itu ada di dalam gelas. Dalam gelas itu. Ini, kub, ini gelas. Yang berikutnya, aynal kursiyil maksuru, di mana kursi yang rusak itu, al kursiyu al maksuru. Al maksuru na'ab pada al kursiyu. Maka dia mengikuti, menyesuaikan dengan man'obnya. Ini. Hua hunaka, dia, kursi yang rusak tadi, hunaka ada di sana. Baik. Jadi dari beberapa contoh ini, tadi bisa kita ambil faedah, ya, untuk menguatkan faedah yang sebelumnya tentang na'at dan man'at, bahwasannya na'at itu mengikuti, menyesuaikan dengan man'at dari beberapa sisi. Yang pertama, diantaranya, dari sisi nakirah dan ma'rifahnya. Jadi kalau man'at nakirah, maka na'at juga nakirah. Kalau man'at itu ma'rifah, maka na'at juga menjadi ma'rifah. Itu disebut dengan at-tankir. Ini nakirah, ya, menunjukkan nakirah. Buat ta'rif, ini maknanya ma'rifah. Ini sisi yang pertama. Jadi na'at itu mengikuti, menyesuaikan dengan man'at. Dari sisi at-tankir wa ta'rif. Tankir itu ma'rifah, menjadi at-tankir itu nakirah, kemudian at-ta'rif itu ma'rifah. Kemudian yang kedua, dari sisi mudhakkar mu'annasnya, yaitu at-tadhkir, itu maknanya mudhakkar. Tadhkir ini mudhakkar, wa ta'nits dan mu'annas, perempuan. Ini at-tadhkiru wa ta'nitsu. Jadi dari sisi mudhakkar dan mu'annatsnya. Artinya kalau man'ud itu mudhakkar, maka na'atnya mudhakkar. Kalau man'ud mu'annats, maka na'atnya menjadi mu'annats. Ini mengikuti, menyesuaikan. Kemudian yang ketiga dari sisi i'rab. Al-i'rab yakni ar-raf'ah, rafa', kemudian jar yang dicontohkan, kemudian nanti ada satu lagi jenis i'rab yaitu nasab. Nasab ini dengan fathah. Kalau rafa' tandanya dengan dhammah, kemudian jar itu dengan kasrah, kemudian nasab itu nanti dengan fathah. Jadi dari sisi i'rab juga mengikuti. Kalau man'ud itu rafa', ya, ditandai dengan dhammah, maka na'at nanti juga ikut rafa', ya, tandanya dengan dhammah. Kalau tanda mungkin bisa berbeda, tapi kalau jenisnya tetap sama, rafa'. Jadi yang jelas di sini i'rabnya, jenisnya rafa', mengikuti yang rafa'. Kemudian kalau jar, ya, dengan tanda kasrah, maka na'at juga mengikuti menjadi jar dengan tanda kasrah. Kalau seandainya nanti menjadi nasab, mungkin misalnya dalam suatu kalimat nanti dibaca al-mudarrisa, maka na'atnya juga menjadi nasab, al-jadida dengan fathah. Bisa seperti itu dalam suatu kalimat. As-sayyarata, maka nanti menjadi al-jamilata dengan fathah, itu untuk nasabnya. Jadi dari si i'rab mengikuti. Dan satu lagi, walaupun di sini belum ada pembandingnya, tapi nanti mungkin di contoh atau di pelajaran yang akan datang akan ada contohnya. Yang keempat, dari sisi jumlahnya, yakni al-ifrad, maknanya maksudnya ini menunjukkan jumlah mufrad, jumlah yang satu. Ini juga mengikuti, menyesuaikan. Ya, al-ifrad maksudnya mufrad, jumlahnya satu. Jadi kalau man'ut itu menunjukkan makna jumlah satu atau mufrad, maka na'at yang digunakan juga bentuk yang mufrad, yang menunjukkan jumlah satu. Nanti kalau man'ut itu jamak, menjadi jamak, ya, maka na'at juga akan ikut menjadi jamak. Tapi mungkin pembahasannya belum disampaikan di sini ya, tapi nanti akan ada insya Allah, nanti akan demikian semua. Jadi dari si jumlah, ya, mufrad, nanti ada mufrad, ada jamak, nanti juga akan menyesuaikan. Tapi contohnya belum ada untuk sampai saat ini, nanti di pelajaran-pelajaran mendatang akan ditunjukkan. Jadi ada empat hal ini, ada empat sisi ini, na'at itu harus menyesuaikan, mengikuti man'atnya. Dan kesemuanya harus terpenuhi. Jadi tidak hanya satu atau dua saja, atau ditinggalkan salah satu saja, tidak. Tapi semuanya itu ada. Ya. Semuanya harus mengikuti, menyesuaikan. Kita ambil salah satu contoh misalnya. Contoh yang terakhir, al-kursiyil al-maksuru. Ya. Dari sisi ma'rifah, mengikuti, menyesuaikan, sama. Dari sisi mudzakkar mu'annats, mengikuti, menyesuaikan. Al-maksuru mudzakkar, mengikuti al-kursi mudzakkar. Dari sisi i'rabnya, al-kursi rofa', maka na'atnya juga rofa', sama. Dari sisi jumlahnya, al-kursi itu mufrad, maka al-maksuru juga mufrad. Jadi empat-empat itu semuanya mengikuti, menyesuaikan. Tidak boleh tertinggal salah satu. Yang mu'anas tadi juga demikian. As-sayyaratu al-jamilatu. Semuanya mengikuti, menyesuaikan. Satu contoh, walaupun yang mungkin yang ditonjolkan salah satu, dari sisi ma'rifahnya misalkan, tapi tetap, yang lainnya tetap juga akan menyesuaikan, mengikuti. Tidak bisa misalkan membuat contoh untuk yang ma'rifah, kemudian membuat contoh at-talibu al-jadidi. Tidak bisa, tidak boleh. Atau at-talibu al-jadidatu, juga tidak boleh. Walaupun yang dimaksud hanya sisi ma'rifahnya saja, tetapi tetap dalam membuat na'at man'ut, semuanya tetap harus mengikuti. Ini al-at-talibu al-jadidu. Al-islamnya, ma'rifahnya mengikuti, i'rabnya mengikuti, mudzakkar mu'anatnya mengikuti, ya. Kemudian mufrad juga mengikuti, menyesuaikan. Ini. Jadi empat-empatnya ini nanti semuanya harus mengikuti, menyesuaikan dalam bentuk, dalam ungkapan na'at dan man'at ini. Ini yang bisa kita ambil faedah dari contoh-contoh ini tadi. Ada yang dikatakan dari ini? Oke. Kemudian masih ada tamrin untuk bagian yang bab ini. Tamrin pertama dan kedua terkait dengan na'at dan man'at ini. Ya. Sesuaikan, ya. Tadi sesuai faedahnya na'at dan man'at. Untuk latihan untuk PR di rumah ya, dikerjakan. Itu bisa ditulis di masing-masing kitabnya. Nanti insya Allah kita bahas ini pada pertemuan yang akan datang ya. Ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pagi ini mungkin sampai ini dulu ya. Walaupun minggu untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.